Penulis pada ayat ini mengatakan ay wa la yadhunna alladhina kafaru bi rabbihim wa nabadhu dinah wa harabu rasulah anna an tarakna iyyahum fi hadhihi ad-dunya. Maksudnya, janganlah orang-orang kafir itu berprasangka kepada mereka, kepada Rabb mereka, lalu mereka mencampakkan agamanya dan memerangi Rasulnya, bahwa kami membiarkan mereka dalam dunia ini dan tidak menghancurkan mereka, serta tidak kami tindakan kami menangguhkan mereka itu adalah lebih baik bagi mereka dan merupakan kecintaan kami kepada mereka. Di sini penulis mengatakan wala yadhunnalladzina kafaru bi rabbihim. Dan janganlah orang-orang kafir itu berprasangka kepada Rabb mereka. Wa nabadzu dinahu. Dan mereka mencampakkan agamanya. Ini ayat atau terjemahan kurang tepat. Janganlah orang-orang kafir itu berprasangka kepada Rabb mereka. Maksudnya, janganlah orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka berprasangka buruk atau berprasangka baik. Wa nabadzu dinah, dan orang-orang yang mencampakkan agamanya. Wa harabu rasulah, dan memerangi Rasulnya. Jadi maksud Allah di sini adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah, orang-orang yang kafir terhadap agama Allah, orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berprasangka antarakna iyyahum fi hadhihi dunya, bahwa kami membiarkan mereka dalam dunia ini. Maksudnya dibiarkan oleh Allah. Orang kafir tidak disiksa oleh Allah. Orang yang memerangi Rasulullah tidak diapa-apakan oleh Allah. Jangan disangka seperti itu. Ya. Ini maksud dari ayat tersebut. Terjemahannya agak kurang. Karena di sini disebutkan, janganlah orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Dan mencampakkan agamanya dan memerangi Rasulnya, mengira bahwa, nah baru begitu lebih tepat. Adapun terjemahan yang dalam buku antum itu kurang tepat. Jadi maksudnya adalah janganlah orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka mencampakkan agama Allah dan memerangi Rasulullah, mengira bahwa Allah membiarkan mereka dalam dunia ini. Maksudnya Allah biarkan mereka nyaman hidup, tidak. Wa adamu isti'salina lahum, dan tidak menghancurkan mereka. Maksudnya Allah tidak menyiksa mereka. Jangan dikira seperti itu. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah kemudian dipanjangkan umurnya, bahkan diluaskan rezekinya, mereka menganggap bahwasanya ini Allah tidak mengapa-ngapain kita. Allah membiarkan kita. Ya. Orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, mereka menganggap bahwa jangan menganggap bahwasanya ini Allah membiarkan kita. Ini jangan dikira seperti itu. Ya. Wa imla'ana lahum khairun li anfusihim. Yang artinya, dan tindakan kami menangguhkan mereka itu adalah baik bagi diri mereka. Maksudnya, Allah membiarkan orang-orang yang kafir, yang bermaksiat, diberikan panjang umur oleh Allah, itu jangan dikira perbuatan Allah seperti itu adalah sebuah kebajikan. Itu yang dimaksud. Jadi ini juga perhatian kepada kita. Nah, ada kadang-kadang semakin kita bermaksiat, semakin disehatkan badan. dipanjangkan umur. Maka jangan, orang yang seperti ini jangan mengira itu adalah baik bagi mereka. Kemudian penulis mengatakan, wa imla'ana lahum khairul li anfusihim. Dan tindakan kami menangguhkan mereka itu baik bagi mereka. Jangan dikira seperti itu. Wa mahabbatan minna lahum. Dan merupakan kecintaan kami kepada mereka. Jangan dikira seperti itu. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak agama Allah, orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengira bahwasanya Allah membiarkan mereka. Allah tidak membalas mereka. Allah membiarkan atau memanjangkan umur mereka itu baik bagi mereka. Jangan dikira seperti itu. Allah menganggap atau mereka menganggap Allah mencintai mereka. Laikalla laisal amru kama za'amu. Semua itu tidak seperti yang mereka sangka. Wa innama dzalika lisyarrin yuriduhu Allahu bihim. Tetapi semua itu disebabkan karena keburukan yang dihendaki oleh Allah kepada mereka. Wa ziyadatu 'adzabin wa 'uqubatin ila 'adzabihim. Dan tambahan siksa dan hukuman di samping siksa tersebut. Maksudnya apa? Ketika Allah memberikan umur panjang kepada orang kafir. Ketika Allah membiarkan mereka di dunia ini dengan kenikmatan. Ketika Allah menyehatkan badan mereka, jangan dikira itu baik bagi mereka. Tapi sebenarnya adalah Allah menginginkan keburukan untuk mereka. Apa keburukannya? Agar siksanya tambah berat. Semakin panjang umurnya dalam maksiat, semakin berat siksanya. Itu yang dimaksud. Ini juga menjadi perhatian bagi kita. Meskipun ayatnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Tapi hati-hati. Karena al-ma'asiyah baridul kufur. Kalau maksiat biasa, selain kekufuran juga hati-hati. Karena sebagian ada orang mengira bahwa Allah ridha dengan perbuatannya. Kenapa? Buktinya Allah tidak menyiksa dia. Ini sama dengan orang-orang liberal yang mengatakan kalau seandainya perbuatan homo dan juga lesbian itu diharamkan dalam agama, mendatangkan siksa Allah di dunia seperti siksanya kaum Nabi Lut, maka niscaya Allah akan menyiksa orang-orang yang sekarang, negara-negara sekarang menghalalkan kaum homo dan lesbian. Tetapi buktinya mana? Kata dia seperti itu. Buktinya mana? Bahwasanya Allah akan menyiksa mereka. Yang ada, mereka lebih nyaman hidupnya, lebih modern hidupnya, dan semisal. Maka jawabannya ayat ini. Setiap orang yang bermaksiat, kemudian dia meremehkan maksiatnya terhadap Allah, kemudian dia ya, kemudian dia meremehkan maksiatnya terhadap Allah, maka kemudian dia menyombongkan diri. Mana siksa Allah? Mana siksa Allah? Maka kita jawab, siksa mungkin bisa terjadi di sini, mungkin bisa terjadi di akhirat. Kamu jangan sombong dengan maksiat yang kamu lakukan kemudian hidup kamu nyaman. Karena itu sebenarnya liyazdadu, ya, agar mereka tambah dosa. Itu intinya. Sehingga tambah banyak siksanya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Sebagian orang kadang-kadang hidupnya nyaman padahal penuh dengan maksiat. Sebagian orang kadang-kadang hidupnya tentram padahal penuh dengan dosa. Maka jangan menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Jangan menganggap itu adalah sebuah kemurahan dari Allah. Tidak. Jangan-jangan itu adalah liyazdadu isman. Agar bertambah dosa. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, yaitu waziya wa innama dzalika li syarrin yuriduhu Allahu bihim. Yang artinya, tapi semua itu disebabkan karena keburukan yang dihendaki oleh Allah kepada mereka. Wa ziyadatu 'adzabin wa 'uqubatin ila 'adzabihim. Dan tambahan siksa dan hukuman di samping siksa tersebut. Maksudnya mereka sudah berdosa siksa. Kemudian ditambah dengan umur panjang, hidup sehat, maka tambah lagi siksanya. Kenapa demikian? Karena dosa dia disiksa oleh Allah, kemudian nikmat yang dia balas dengan maksiat tidak dia gunakan untuk taat kepada Allah juga mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan mereka mendapat azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan bagi orang yang zalim. Menangguhkan di sini maksudnya kata Imam Al-Qurtubi yaitu tulul umur, memanjangkan umurnya. Allah memanjangkan umurnya bagi seorang yang zalim. Hatta yazdada tughyanuh, sampai bertambahlah kezalimannya. Jadi benar-benar ingin ditambahkan oleh Allah siksa. Wa yataradafa kufranuh, dan diikuti oleh kekufurannya. Maksudnya bermacam-macam kekufuran yang lain. Sehingga benar-benar dia kufur terhadap Allah. Hatta idza akhadahu akhdha azizin muqtadir. Maka dia hingga bila Allah menghukumnya, maka Allah menghukumnya dengan hukuman yang maha perkasa lagi maha kuasa. Falyahdharidh dhalimuna minal imhal. Maka waspadalah orang-orang yang zalim dari penangguhan tersebut. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, al-imhal, penangguhan, itu maksudnya adalah dipanjangkan umur. Semakin maksiat, semakin kufur. Orang kafir banyak panjang umurnya. Tujuannya untuk apa? Agar lebih banyak siksanya. Orang bermaksiat semakin sehat badannya. Tujuannya untuk apa? Semakin banyak siksanya. Adapun orang beriman kadang sakit-sakitan, kadang banyak ujian. Ya. Kenapa? Karena Allah menyayanginya. Karena dengan ujian tersebut, Allah menghapuskan dosa. Allah mengangkat derajat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yudidillahu khairan yusib minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah menginginkan musibah untuknya. Kenapa? Agar dihapuskan dosa. Agar lebih diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Di sini penulis mengatakan falyahdharidh dhalimuna minal imhal. Maka hati-hatilah, waspadalah orang-orang yang zalim dari penangguhan, dari pemberian umur yang panjang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman kepada dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk yaitu munafik dari yang baik yaitu mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya dari kalangan rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka kalian mendapatkan pahala yang besar. Surat Ali Imran ayat 179. Penulis mengatakan, makana Allah fi hikmatillah, makana fi hikmatillah an yatrukal mu'minin ala ma antum alaihi min al-ikhtilat wa adam tamayyuz hatta yamiz al-khabitha min al-tayyib wal mu'mina min al-munafiq was sadiqa min al-kadhib. Artinya, ayat ini bukanlah merupakan hikmah Allah. Maksudnya tidak pas dalam hak Allah. Tidak proporsional dalam hak Allah. Apa itu? Apabila Allah membiarkan kaum mukminin berada dalam kondisi seperti yang kalian alami berupa campur baur. Tidak ada perbedaan. Hingga Allah memilah orang yang buruk dari yang baik, orang mukmin dari munafik, orang yang benar dari orang yang dusta. Maksudnya, akan ada di antara manusia yang dibeda di antara manusia kejadian yang dengannya Allah membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Itulah musibah. Ya. Dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya tahu mana yang beriman, mana yang kafir. Mana yang benar-benar beriman, mana yang munafik. Nah, itu maksudnya. Allah tidak akan biarkan enggak ada perbedaan antara mukmin kafir, antara munafik mukmin, enggak akan Allah biarkan. Ya. Pasti Allah akan membuat sesuatu yang dengannya terjadi perbedaan, di antaranya pensyariatan. Seperti salat subuh, seperti salat isya. Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul 'atamah wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Nah, dengan syariat ini akhirnya terlihat mana yang mukmin, mana yang munafik. Seperti jihad, berjihad di jalan Allah mengangkat senjata melawan musuh. Maka dengan syariat ini akhirnya terlihat mana yang munafik, mana yang mukmin. Orang munafik mengatakan, qalu la tanfiru fil har. Jangan kalian berperang pada musim panas. Maka dijawab oleh Allah, qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Neraka jahannam lebih berat, lebih besar, lebih panas kalau seandainya mereka mengetahuinya. Itu maksud ayat bahwa bukan merupakan hikmah Allah, Allah membiarkan orang-orang mukminin dalam keadaan seperti orang munafik, orang kafir. Sama-sama gitu, terlihat, tidak terlihat, tidak. Tetapi Allah akan membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Mana yang mukmin sebenarnya, mana yang munafik. Mana yang dusta dan mana yang jujur dalam imannya. Itu yang dimaksud. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu penulis mengatakan, walam yakun fi hikmati aidan an yattali ibadahu ala al-ghaib alladhi ya'lamuhu min ibadihi. Nah, ini penting nih. Dan bukan merupakan hikmahnya juga bahwa hamba-hambanya mengetahui hal ghaib yang dia ketahui pada hamba-hambanya. Jadi Allah tidak mengetahui, memberikan ilmu pengetahuan gaib tentang hamba-hambanya kepada hamba-hambanya. Nanti sudah ketahuan, oh ini mati dalam kekufuran, ini mati dalam kemunafikan, ini mati. Allah tidak akan beritahu. Ya. Tetapi tujuannya adalah Allah ngasih ujian kepada hamba tersebut. Kalau dia sabar, berarti dia beriman. Kalau tidak sabar, berarti dia kufur. Dengan begitu terlihat mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang beriman sebenaran, mana yang munafik, mana yang jujur, mana yang dusta. Dan Allah tidak beritahu ilmunya itu, karena itu bukan tidak pada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberitahukan bahwa hamba-hambanya mengetahui akan hal gaib yang dia ketahui pada hamba-hambanya, itu bukan hikmah. Faqtal hikmatuhu lil bahirah an yabtaliya ibadah. Maka hikmah Allah yang agung menghendaki agar Allah menguji para hambanya. Diuji. Makanya ujian itu sebenarnya adalah untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang kafir, siapa yang dusta, siapa yang jujur. Bagaimana ujiannya? Wa yaftinahum bima bihi yatamayyazul khabithu minat thayyib. Dan memberikan cobaan kepada mereka dengan perkara yang dapat membedakan antara yang buruk dari yang baik. Dengan berbagai macam bentuk ujian. Min anwa'il ibtila wal imtihan. Ujian dan cobaan. Macam-macam ujiannya. Ujian pada harta. Seorang mencari harta. Cara mencari harta apakah yang halal atau yang haram. Kalau seandainya dia menghalalkan segala cara, kafir. Tapi kalau seandainya dia mencari harta yang halal, ya, maka ini mukmin. Dalam hal tahta, dalam hal wanita. Jadi ujian itu sebenarnya untuk membedakan mana yang beriman, mana yang kafir, munafik. Mana yang jujur, mana yang dusta. Fa'arsalallahu rusulah wa amara bita'atim wal inqiyadi lahum wal imani bihim wa adami wa wa'dihim 'ala al imani wat taqwa al ajral 'adzim. Nah, salah satu ujian Allah kepada manusia, maka Allah mengutus para rasulnya dan memerintahkan mereka untuk taat dan patuh dan beriman kepada mereka. Lalu Allah menjanjikan kepada mereka atas keimanan ketakwaan itu dengan pahala yang besar. Itu ujian dari Allah. Ini orang diutus bukan keluarga, bukan siapa, tapi harus beriman. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah enggak membiarkan sama hidup orang mukmin, orang kafir, orang mukmin, orang munafik, enggak. Pasti ada ujian. Itu maksudnya. Fanqasama an-nasu bihasabi ittiba'ihim lir-rusul qismain muti'in wa 'asin wa mu'minin wa munafiqin wa muslimin wa kafirin liyatarattaba 'ala dhalika ath-thawabu wal-'iqab وَلِيَظْهَرَ عَدْلَهُ عَدْلُهُ وَفَضْلُهُ وَحِكْمَتُهُ لِخَلْقِهِ. Maka dengan diutusnya para rasul sebagai ujian, ya sebagaimana firman Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Ini ujian. Kata Al-Hasan Al-Basri, هَذِي الْآيَا حَاكِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ الدَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ. Ini ayat ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Apakah dia mengikuti Rasulullah atau tidak? Nah, ini dia. Maka terpecahlah manusia dari segi keikutsertaannya kepada Rasul menjadi dua bagian. Orang-orang yang taat, orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang munafik. Orang-orang muslim, orang-orang yang kafir. Agar hal itu mengakibatkan adanya pahala dan hukuman. Dan agar tampaklah keadilan, kemuliaan dan hikmahnya kepada makhluknya. Jadi ayat ini sebenarnya bantahan untuk orang-orang juga liberal, ahli filsafat. Yang sering mengatakan, Ustaz, Allah kan maha kuasa. Sudah masukkan aja seluruhnya ke dalam surga. Kenapa ada yang masuk ke dalam neraka? Maka jawabannya ini dia. Liyadhara adluhu, agar terlihat Allah itu maha adil. Wa fadluhu, dan agar terlihat Allah itu maha kuasa. Wa hikmatuhu li khalqi, dan agar terlihat Allah meletakkan sesuatu pada proporsionalnya. Kalau tidak ada surga neraka, belum begitu terlihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu pemandangan di hari hisab adalah al-adl, yaitu keadilan, ditimbang dalam keadaan yang adil, dihisab dalam keadaan yang adil. Jadi sudah antum tahu jawabannya bagi orang-orang yang sering bertanya, kenapa Ustaz, Allah kan maha kuasa, masukkan aja seluruhnya ke dalam neraka, ke dalam surga, selesaikan urusan. Allah maha kuasa, jadikan seluruhnya beriman, kemudian masukkan dalam surga. Itu kan yang diinginkan oleh Allah. Maka apa jawaban kita tadi? Maka jawabannya adalah Allah berbuat demikian karena ingin memperlihatkan keadilannya. Disitulah akhirnya terlihat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dua ayat kita baca, semoga ini menjadi hal yang mendatangkan keimanan kepada kita. Hati-hati apabila tidak diuji, jangan-jangan itu imhal, imla, perpanjangan umur tapi untuk nambah maksiat. Perpanjangan waktu, injury time, tapi untuk menambah siksa. Hati-hati. Ya, umur panjang, enggak sholat tapi umurnya panjang. Ya. Hati-hati, jangan-jangan itu semakin menambah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.